Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28 dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Mumtahanah ya, surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Silakan baca Bu Reni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai penolong yang kalian menyampaikan kepada mereka dengan kasih sayang, dan sungguh mereka telah ingkar kepada apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Mereka mengusir Rasul dan diri kalian. Karena kalian beriman kepada Allah, Tuhan kalian. Jika kalian keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridoanku, kalian merahasiakan kepada mereka dengan kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Dan barang siapa yang melakukannya di antara kalian, maka sungguh dia sesat dari jalan yang lurus. Ya harfun nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina badal dari ayu, amanu fi'il madhi, alwawu sebagai fa'il, la la nahiyah, tattakhidhu fi'il mudhari, majzum bila nahiyah, aduwi, aduwi maf'ul bih dari tattakhidhu, al-ya'u sebagai mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, aduwa ma'tuf ke aduwi, kum mudhaf ilaih, awliya'a maf'ul bih yang kedua, tulquna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ilaihim jar majrur, bil mawaddati jar majrur, al-wawu harfu atfin, qad harfu tahqiqin, kafaru fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, bima jar majrur, ja'a fi'il madhi, kum maf'ul bih, minal haqqi jar majrur, yukhrijuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ar-rasula maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, iya ma'tuf ke ar-rasula, kum mudhaf ilaih. Iya, kum satu paket aja. Oh gitu, iya kum jadi ma'tuf ke ar-rasula gitu Ustaz. An harfu nasbin wa masdariin, tu'minu fi'il mudhari mansub bi'an, billahi jar majur, rabbi badal dari Allah ya Ustaz. Iya. Kum mudhaf ilai, in harfu syartin, kun fi'il madhi naqis, tum sebagai isim kana, kharajtum fi'il madhi, fa'ilnya antum, fa'ilnya tum, jihadan, khobar dari kana, fi sabili jar majrur, alya, alya'u sebagai mudhaf ilai, alwawu harfu atfin, ibtigho'a, ma'tuf fiyah kesabili, marbati mudhaf ilai, alya'u mudhaf ilai, tusirruna fi'il mudhari, alwawu sebagai fa'il, ilaihim jar majrur, bil mawaddati jar majrur, alwawu alwawu hal, ana mubtada, a'lamu fi'il mudhari, fa'ilnya ana, bima jar majrur. A'lamu apa? Fi'il mudhari. Ana a'lamu. Ini mah tafdil. Ini mah ini ya apa khobar ya. Isim tafdil ya khobarnya. Oh iya. Ya a'lamu khobar bima jar majrur. Akhfaitum fi'il madhi. Fa'ilnya tum. Alwawu harfu atfin ma ma'tuf ke ma yang sebelumnya di bima. A'lantum fi'il madhi. Fa'ilnya tum. Al-wawu harfu atfin man harf isim syartin yaf'al fi'il mudhari majzum bi man al-ha'u mudhaf ilai minkum jar majrur al-fa'u harfu jawab qad harfu tahqiqin dalla fi'il madhi ya yeah. Sawa'a maf'ul bi as-sabili mudhaf ilai. Tafsirnya ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi la tattakhidhu 'aduwwi wa 'aduwwakum khulasa'a wa uhibba'a tufduna ilaihim bil mawaddati fatukhbirunahum bi akhbaril rasuli sallallahu alaihi wasallama wa sarairil muslimina wa hum qad kafaru bima ja'akum minal haqqi minal imani billahi wa rasulihi wa ma nuzila alaihi minal qur'an yukhrijuna rasula wa yukhrijunakum ayyuhal mu'minun min makkah li'annakum tusaddiquna billahi rabbikum wa tuwahhidunahu in kuntum ayyuhal mu'minun hajartum mujahidina fi sabili walibina marbati ankum fala tuwalu a'da'i wa a'da'akum tufduna ilayhim bil mawaddati sirran wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma azhartum wa man yaf'al dhalika minkum faqad akhta' wariqal haqqi was-sawabi wa dhalla an qasdi sabili. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan syariat-Nya, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai orang terdekat dan tercinta. Kalian memberikan kepada mereka kasih sayang, kemudian memberikan kabar kepada mereka, kemudian kalian memberikan kabar kepada mereka dengan kabar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rahasia-rahasia kaum muslimin. Padahal mereka telah kafir kepada apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran, yaitu iman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apa yang turun dengannya berupa Al-Qur'an. Dan mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian wahai mukminin dari Mekah. Dikarenakan karena kalian membenarkan Allah Tuhan kalian dan mentauhidkannya bila kalian wahai mukmin berhijrah apa namanya dalam rangka berjihad di jalanku, mencari keridhaanku, maka janganlah kalian loyal kepada musuh-musuhku dan musuh kalian, memberikan kepada mereka kasih sayang secara rahasia. Padahal aku lebih tahu tentang apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Dan barang siapa yang mengerjakan hal demikian dari kalian, maka sungguh telah keliru dari jalan hak dan kebenaran, dan tersesat dari jalan yang lurus. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai orang yang paling dekat. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian memberikan kabar kepada mereka dengan rasa cinta, padahal sungguh mereka telah kafir dengan apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Mereka mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga diri kalian hanya karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Jika kalian keluar ya untuk melakukan jihad di jalanku dan mencari ridhoku. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian menyembunyikan kecintaan kepada mereka. Sementara aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian ungkapkan. Dan siapa saja yang melakukan di antara kalian, maka sungguh dia telah memilih jalan yang sesat. Dia telah menempuh jalan yang sesat. Ayat ini berkaitan dengan kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam perang Badar, ya. Sahabat Rasulullah ikut dalam perang Badar. Lalu kemudian dia hijrah, ya, bersama kaum muslimin ke kota Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan, ya, para mujahidin, ya, kaum muslimin, al-muhajirin dan ansar di kota Madinah untuk menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, maka seorang sahabat yang mulia ini, beliau mengkhawatirkan keadaan keluarganya. Beliau mengkhawatirkan keadaan keluarganya. Maka sahabat ini menulis sebuah surat. Ya, menulis sebuah surat. Yang mana isinya adalah memberitahukan keluarganya agar berhati-hati karena kaum muslimin sedang bersiap diri melakukan penyerangan atau penaklukan kota Mekah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ya maha mengetahui apa yang diperbuat oleh para hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah s.a.w. akhirnya mengetahui perbuatan tersebut. Lalu didatangkanlah sahabat ini di hadapan Rasulullah s.a.w. Dan saat itu ada Umar, ya. Dan seperti biasa Umar bin Khattab, Masya Allah, ya, dengan adalah Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat tegas, bahkan beliau menawarkan agar memenggal, ya, dalam bahasa Umar adalah orang munafik ini. Karena membocorkan rahasia negara di dalam Islam, ya, itu merupakan kejahatan yang sangat besar dan pelakunya boleh dibunuh, ya. Karena ini menyangkut maslahat umum, ya. Kalau sekiranya kabar tentang pengepungan kota Mekah ini bocor, maka bisa bubar, ya. Bisa gagal rencana tersebut. Dan itu bisa mencelakai kaum muslimin, maka hukum asalnya orang yang seperti ini maka dia boleh dibunuh, ya, membocorkan rahasia negara, membahayakan negara, ini boleh dibunuh demi maslahat umum. Namun Rasulullah SAW yang memiliki sifat rahmat, yang memiliki sifat kasih sayang kepada para sahabatnya, dan beliau tahu bahwasanya sahabat yang mulia ini melakukannya bukan karena sifat nifak di dalam hatinya. Jadi bukan karena kemunafikan yang ia miliki, ya, tetapi murni karena khawatir dengan keluarganya yang masih kafir, ya. Makanya turun ayat ini menasihati kaum muslimin bahwasanya sekalipun itu orang tua kita, sekalipun itu saudara-saudara kita, kalau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memberikan kecintaan yang berlebihan, ya. Cukup rasa cinta dari anak kepada orang tuanya, dari adik kepada kakaknya, dari kakak kepada adiknya, cukup seperti itu. Jangan menjadikan mereka sebagai wali, ya. Jadi kecintaannya cukup kecintaan yang biasa, bukan kecintaan ya seorang muslim kepada muslim yang selainnya. Nah, dengan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya, maka sahabat yang mulia ini dibebaskan dari hukuman. Karena sahabat yang mulia ini adalah orang yang ikut berjuang pada perang Badar. Dan kata Rasulullah, ya, para ahli Badar ini boleh berbuat sesukanya. Maksudnya bukan berarti mereka boleh berbuat maksiat, bukan. Ini menunjukkan besarnya pahala perang Badar. Karena perang Badar adalah perang pertama dalam Islam yang sangat menentukan. Yang kalau sekiranya kaum muslimin kalah pada perang Badar tersebut, maka habis kaum muslimin, ya, karena waktu itu masih sedikit jumlahnya. Kalau mereka binasa, binasalah kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan membiarkan keadaan ini, ya. Maka kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Dan setiap orang yang mengikuti perang Badar itu diberikan keutamaan yang melebihi keutamaan yang lainnya. Rasulullah itu dalam hal rasa cintanya, maka dia mendahulukan para ahli Badar, ya. Jadi orang yang paling utama di kalangan para sahabat adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar, ya. Setelah itu baru yang selainnya, ya. Jadi memang keutamaan pada ahli Badar ini tidak dimiliki oleh keutamaan yang selainnya, karena itu adalah perang penentu, ya. Jadi kembali ke ayat pertama dari soal Al-Mumtahan ini, asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya adalah seperti itu, ya. Makanya turun ayat ini untuk memerintahkan kaum muslimin agar tidak boleh memberikan sedikit pun kabar kepada musuh-musuh Islam, ya, dan tidak boleh memberikan loyalitas yang luar biasa kepada orang kafir, sekalipun orang kafir itu adalah orang tua atau saudara kita, ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang kedua. Kakak baca, Pak Edi. Nah, maksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyaskofukum yakunu lakum a'da'u wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkap kalian, mereka menjadi terhadap kalian sebagai musuh, dan mereka membentangkan tangannya kepada kalian dan lidahnya untuk menyakiti dan mencakiti dan mereka berharap agar kalian kembali menjadi kafir. In harfu syartin yasfaku fi'lun yaskofu fi'lun mudore alwawu majzum nunnya dibuang asalkan yaskofuna yas majzum sebagai fi'il syarat kum mud maf'ul bi ya yakunu fi'il mudhari naqis sebagai jawab syarat majzum, alawu sebagai isimnya, lakum jar majrur, ada'a ada'a adalah khobar daripada yakunu ya. Alwawu sebagai alwawu adalah atof, ya bersutu ma'tuf ke yaku yakunu yakunu. Iya, benar Ustaz ya. Ya bersutu. Iya. Ilaikum jar majrur, aidia aidiahum aidia maf'ul bi hum mudhof ilai, alwawu atfin alsinatahum ma'tuf ke aidi aidiahum. Bisu'i jar majrur, wa waddu wa harfu atfin, waddu fi'lun madi alwawu sebagai fa'il, lau harfu nasbia, harfu masdaria, itu lau itu harfu syartin, lau harfu syartin, takfuruna fi'lun mudore alwawu sebagai fa'il. Tafsirnya iyat far bikum ulail ladina tusiru ilaihim bil mawaddati yakunu harban alaikum wayumdu ilaikum wayamuddu wayamuddu wayamuddu ilaikum aidiyahum bil kitali bil qatli qatli bil qatli wasabi wa alsinatahum bisabi wasatami wa hum qad tamanna ala kulli halin lau takfuruna mislahum, jika mereka mengalahkan kalian wahai orang-orang yang wahai orang-orang yang kalian secara sembunyi-sembunyi nggak pakai wahai pak, kalau wahai mah ada ya-nya alladhi orang-orang jika mereka mengalahkan kalian ulai enggak, jadi jika orang-orang yang kalian sembunyikan cinta kalian kepada mereka mengalahkan ya, orang-orang yang kalian sembunyikan cerita kalian yang secara sembunyi-sembunyi cerita pada bukan cerita berita cinta yang... cinta mawat itu kan cinta pak. Oh iya iya yang cinta kalian kan cintanya telah kalian telah disampaikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi yakunu kharban alaik mereka menjadikan perang terhadap kalian dan mereka menginginkan agar ya mudu itu memanjangkan yang duna itu apa membentangkan tangan membentangkan tangan mereka untuk membunuh dan menawan dan lidah mereka memberikan kutukan dan cacian kepada kalian dan mereka sungguh ingin dalam semua hal agar kalian menjadi seperti mereka. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyasqafukum yakunu lakum a'daa'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Jika iyaskofukum, jika mereka menangkap atau menawan kalian, yakunu lakum a'da'a, maka mereka bertindak sebagai musuh bagimu. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ, dan mereka membentangkan atau melepaskan tangan dan lidah mereka bisu untuk melakukan ya untuk menyakiti kalian. Wawaddu law takfurun, dan mereka sangat berharap agar kalian kembali kepada kekafiran. Nah, jadi ini merupakan pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada orang kafir agar berhati-hati, ya. Karena orang kafir ini sekalipun misalnya adalah keluarga atau karib kerabat kita, maka mereka menyimpan kebencian kepada kaum muslimin. Ya, meskipun kita bisa merinci bahwasanya tidak semua orang kafir seperti ini, ya. Karena ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang mereka tidak mau menerima, ya, Islam, tapi yang mereka mau tunduk di bawah hukum Islam. Sementara kafir harbi adalah kafir yang, ya, sudahlah mereka tidak mau menerima Islam dan mereka tidak mau tunduk di bawah Islam. Bahkan mereka berusaha agar memerangi kaum muslimin. Nah, kita tidak boleh memberikan kecintaan kita kepada mereka karena mereka berupaya, ya, agar selalu memerangi kaum muslimin. Dan mereka gunakan tangan dan lisan mereka untuk menyakiti kaum muslimin. Ya, mereka menggunakan tangan mereka untuk membunuhi, untuk memerangi kaum muslimin. Dan mereka menggunakan lisan-lisan mereka untuk mencela, mengutuk, ya, kaum muslimin. Dan mereka sangat berharap agar orang-orang yang telah beriman itu kembali menjadi orang kafir. Ya. Ini bicara tentang keadaan para sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut ada yang ketiga, ya. Ini Iwan siapa, ya? Pak Ahdan baca. Silakan Pak Ahdan. Kenapa nggak jawab, ya? Abu Ibrahim. Silakan Abu Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم آيات أسوة إجابة آيات ketiga. Yeah. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Dan apa-apa yang kalian impakkan, tidak bermanfaat bagi kalian. Tidak bermanfaat bagi kalian. Arhamukum, rahmat kalian. Arham itu dari kata rahim. Maksudnya, karib kerabat dan anak-anak kalian tidak bermanfaat bagi kalian. Karib kerabat kalian dan anak-anak kalian tidak bermanfaat pada hari kiamat. Yapsilu bainakum. Allah memisahkan antara kalian terhadap apa, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah melihat, ya, melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Irabnya. Lan huruf nasab tanfa fi'il mudhari kum mudhari mansubun bilan, ya. Nah, mansub bilan kum maf'ulun bi arhamu fa'il kum mudafun ilai waw huruf atok wala harfun la harfun nafi auladu ma'tuf kum mudafun ilai yauma zarab yamati mudafun ilai yapsilu fi'il mudore baina maf'ulun bih, dharab. Baina dharab ya. Ya, dharab kum mudafun ilai. Waw harf ibtidaiyah. Wawnya ya istiqnaf atau ibtidaiyah. Allahu. Allahu mubtada bima harpun jer ma jer majrur. Bapak kamu bilang jar majrur jangan begitu, langsung aja bima gitu jar majrur. Bima jar majrur. Ta'maluna fil mudhari waw al fa'il basir khobar. Ya. Tafsirnya. Lan tanfa'ukum lan tanfa'akum qorobatukum. Tanfa'akum kuroban korobatukum korobatukum wala auladukum syai'an hina tawallawna hina tuwaluna al-kuffara tuwaluna kuffara min ajlihim yawmal qiyamati yufarriqullaha bainakum yufarriqullahu bainakum fayudkhulu ahli ta'al jannah fayudkhilu ahla ta'atihil jannata ahla ta'atil jannata wa ahla ma'siyatihi annara wa ahla ma'siyati an-nara wallahu bima ta'maluna basirun la yakhfa 'alayhi shay'an min aqwalikum wa a'malikum dan tidak bermanfaat kerabat kalian dan anak-anak kalian sedikit pun ketika waluna ketika kalian memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir ketika kalian memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir dan min ajlihim ya, karena mereka karena dan lanjut aja hari kiamat dan hari kiamat dan Allah pada hari kiamat, ya, dan pada hari kiamat akan memisahkan kalian dan memasukkan ke ahli jannah. Memasukkan ahli ketaatan ke dalam surga dan ahli maksiat ke dalam neraka. Dan ahli maksiat ke dalam neraka. Allah maha mengetahui terhadap Allah melihat terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Jangan takut atas sesuatu yang kalian ini akwal. La yakhfa itu tidak tersembunyi. Oh, tidak tersembunyi atas baginya sesuatu baginya baik sesuatu ucapan kalian. Ucapan kalian dan amal perbuatan kalian. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير tidak bermanfaat bagi kalian hubungan kekerabatan kalian tidak pula anak-anak kalian pada hari kiamat Allah memisahkan di antara kalian dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi hubungan kekerabatan dan juga kekeluargaan yang ada di dunia tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat kalau ya salah satu atau ada di antara kerabat atau keluarga kita yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memisahkan ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya, kakak dari adiknya, apabila salah satu di antara mereka yang merupakan orang kafir, karena sudah Maklum diketahui bahwa dalam Islam orang kafir itu tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Bahkan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka tidak bermanfaat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di dunia kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena pada hari kiamat, ya yaumil qiyamah yafsilu bainakum, pada hari kiamat Allah akan memisahkan kalian. Kenapa dipisahkan? Ya karena orang-orang yang merupakan ahli ketaatan yang mengisi hari ini dunia dengan ketaatan kepada Allah ya Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Sementara orang-orang yang bermaksiat kepada perintah Allah, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Am. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul 'adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min shay'in rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Kami telah kafir dengan kalian dan telah nyata antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian untuk selamanya. Hingga kalian beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sungguh aku akan mohonkan ampun bagimu dan aku tidak kuasa bagimu dari Allah sedikit pun. Ya Tuhan kami bertawakal kepada Engkau dan kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau tempat kami kembali. Qad harfu taukid kanat fi'il maldi nakis atau litanis lakum jaru wa majrur sebagai khabar muqaddam, uswatun isim inna, hasanatun na'at fi Ibrahim jaru wa majrur al-wawu haf'afin alladhi isim mausul sebagai mubtada ma'a zarab al-ha'u mudhafun ilaih ini matuf Ibrahim alladzi ma'thuf alladzina bukan alladzi alladzina ma'thuf ke Ibrahim ma'a zarab alha'u mudhafun ilaih id isim zarab qalu fi'al madhi awahu fa'in liqawmihi jaru wa majrur him mudhafun ilaih inna harfu tawqid wa nasbin na isim inna mansub bi inna Kuro'a khabar inna marfu. Kuro'a'u. Minkum jar wa majrur. Awawu fa'awawu harfu afin. Mimma jar wa majrur. Ta'buduna fi'al mudhari. Hatta. Ya, betul-betul. Fi'il mudhari atta'u sebagai fa'il. Min duni jaru wa majrur. Allahi lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Kafarna fi'il madhi. Na maf'ulun bihi. Bikum jaru wa majrur. Wa bada Allahu harfu 'athfin. Bada fi'il madhi. Ya usadih. Bada fi'il madhi. Bainana baina dharabna mudhaf ilaih wa bainakum aw harfu 'athfin bainakum ma'thuf 'ala bainana al'adawatu itu fa'il fa'ilnya bada aw harfu 'athfin al-baghdha'u ma'thuf 'ala 'adawatu 'adawatu abadan sebagai hal hatta harfu 'athfin tu'minu fil mudhari ata'u fa'ilun billahi jaru wal majrur wahdah hal ya ustaz ya hal hal al ha'u mudhafun ilaih illa adatul istisna qawla apa mustasna Ibrahim mudhafun ilaih li abihi jaru wa majrur al ha'u mudhafun ilaih la astaghfiranna allamu lamu taukid astaghfira fi'al mudhari fa'ilnya ana laka jaru wa nun taukid nun taukid ya iya nun taukid laka jaru wa majrur al wawu harfu 'athfin ma harfu nafiyah amliku fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustadir ana laka jaru wa majrur minallahi jaru wa majrur min syai'in jaru wa majrur rabbana rabba munada na mudhafun ilaih alaika jaru wa majrur tawakkalna fi'il madhi na fa'il wa ilaika alwawu harfu 'athfin ilaika ma'thuf 'ala 'alaika ana bana fi'il madhi na fa'il alwawu harfu 'athfin ilaika ma'thuf 'ala 'alaika almasiru basad ilaika itu jar majrur sebagai khabar muqaddam almasiru muqaddam mu'akhkhar ilaika itu jar majrur sebagai khabar muqaddam al-masiru sebagai mubtada. Ya, mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Tafsirnya. Qad kanat lakum ayyuhal mu'minuna qudwatan hasanatan fi Ibrahim alaihi salamu walladzina ma'ahu minal mu'minina. Hina qalu liqaumihimul kafirina billahi inna bari'una minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi minal alihati wal andadi kafarna bikum wa ankarana wa ankarna kun wa ankarna wa ankarna wa ankarna ma antum alaihi minal kufri wa zahara bainana wa bainakumul adawat adawatu wal baghdha'u abadan madamtum ala kufri madumtum madumtum ala kufrikum hatta tu'minu billahi wahdah lakinna la yadkhula fil apa ya? La yadkhulu fil iqtidai fil Iqtida'i istighfaru fa'il. Istighfar Ibrahim. Baru. Fil iqtida'i istighfaru Ibrahimu. Ibrahim. Ini mudafilai. Ibrahima. Ibrahima. Ya mudafilai. Li abihi. Fa in dzalika innama kana fa inna dzalika innama kana qablu anna tabal qabla mana qabla maful bih ya kok maful bih dzaraf dzaraf ya maksudnya qabla an yatabayyana ayo an yatabayyana li ibrahima anna abahu aduwallahi aduwu lillahi falamma tabayyana lahu annahu aduwu lillahi aduwun lillahi tabarra'u minhu tabarra'a fil madi tabarra'a minhu ya tabarra'a minhu Rabbana 'alaika a'tamadana ya'tamadana wa ilaika raja'na bitaubati wa ilaikal marji'u yaumal qiyamati. Sungguh ada bagi kalian wahai orang-orang yang beriman teladan yang baik pada Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum beriman. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kaum kafir, kaumnya yang kafir kepada Allah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi dari selain Allah, dari Tuhan-Tuhan, ilah-ilah dan andad-andad. Tandingan-tandingan. Kami telah kafir kepada kalian dan kami mengingkari apa yang kalian, kekafiran kalian. Dan kami mengingkari kekafiran kalian. Dan telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian untuk selamanya. Dam itu apa? Darah ya Ustaz ya? Matum itu enggak. Matum itu selama kalian. Apa Ustaz? Selama kalian. Selama. Selama apa, kalian. Selama, oh, selama kalian. Selama kalian di atas kekufuran kalian. Di atas kekufuran kalian. Selama kalian di atas kekufuran kalian. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Akan tetapi tidak termasuk apa maksud dari permohonan Ibrahim kepada bapaknya. Enggak, maksudnya tidak termasuk di dalam iktida, contoh yang baik. Tidak termasuk contoh yang baik dari permohonan Ibrahim untuk ayahnya bahwa sesungguhnya sesungguhnya yang demikian itu sebelum jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu musuh bagi Allah. Maka ketika jelas baginya bahwa ayahnya itu musuh bagi Allah, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bergantung dan hanya kepada Engkaulah kami kembali dengan tauhid, mentauhidkan, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali pada hari kiamat. Begitu Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik di Ibrahim dan orang yang bersamanya, itu orang-orang yang beriman seperti iman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, ya, kami kufur kepada kalian. Jadi tiga ayat pertama itu kan bicara tentang adanya seorang sahabat yang memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada keluarganya. Makanya Allah ingatkan kepada sahabat ini melalui surah Al-Mumtahanah ini agar tidak memberikan loyalitas al-wala kepada orang-orang kafir. Dan Allah memberikan contoh di sini, yaitu contoh dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada orang-orang kafir, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan telah nampak di antara kami dan kalian adanya permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja, ya. Ini menunjukkan bahwasanya al-wala dan al-bara' yang dalam Islam, al-wala itu adalah loyalitas, al-bara' adalah berlepas diri, itu didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di muka bumi ini yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariatnya, maka mereka berhak mendapatkan loyalitas dari kita. Sementara orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala akan memerangi kaum muslimin, maka kita yang memberikan al-bara', berlepas diri dari mereka. Ini yang benar, ya. Jadi selagi seorang itu muslim, mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan syariatnya, maka kita wajib memberikan kecintaan kepada mereka, ya. Namun kalau ada orang kafir atau ada orang fasik, ada orang munafik, maka jangan berikan kecintaan kita kepada mereka. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai. Artinya ucapan Nabi Ibrahim yang mengatakan kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah, ini patut kita tiru, ya. Namun perkataan Nabi Ibrahim la astaghfiranna lak, aku benar-benar akan memohon ampun kepadamu sementara aku tidak memiliki sesuatu apapun, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya aku tidak bisa menolak azab dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh diikuti, ya, karena kita tidak boleh mendoakan orang kafir, ya. Kalau mendoakan untuk masuk Islam boleh, ya. Misalnya qadarullah, misalnya saudara kita atau keluarga kita ada yang masih non muslim, ya. Ada yang kafir, maka boleh kita mendoakan agar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala lalu masuk Islam. Tapi memohonkan ampun untuk mereka ini enggak boleh. Ya, memohonkan ampun untuk orang kafir itu enggak boleh. Kenapa? Karena dalam akidah kita kaum muslimin, kita mengetahui bahwasanya orang kafir itu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dengan kita mendoakan ampunan bagi mereka itu sama aja kita tidak percaya dengan akidah ini. Kita tidak beriman dengan akidah ini, ya. Sementara sudah jelas dalam banyak ayat Al-Quran bahwasanya orang kafir mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, jadi yang ini jangan ditiru. Dan bisa jadi, ya, perbuatan Nabi Ibrahim ini sebelum diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena beliau memandang bahwasanya ini adalah ayahnya, biar bagaimanapun adalah ayahnya, sehingga dia berupaya untuk memohon istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ini tidak boleh, ya. dalam Islam sekalipun orang tuanya sekalipun tidak boleh dimohonkan ampun ya. Yang boleh adalah didoakan agar diberi hidayah kalau masih hidup. Kalau sudah mati ya sudah pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah. Nanggung ya satu ayat lagi. Silakan Bu Dahlis baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan bagi kami fitnah bagi orang kafir. Ampunlah kami. Sungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Robba harpuni robba munada na maaf. Mudafun ilaihi. Na mudafun ilaihi la harpu nahi nahin en nahin. Apa maksud nahin ya? Itu apa dulu? Ya, jangan, nyala jangan. Nahin ya. Ya, nahin. Taj'alna fi'il mudhari ma'zum bila na maf'ulun bihi fitnatal maf'ulun bihi yang kedua lillazina jar wa majrur kafaru fi'lun madi al-waw sebagai fa'il wa harf at. Masa? Terus. Wa al-waw harfu atfin ikfir fi'lun amrin lana jar majrur robba munada'na mudafun ilaihi inna harfu tarkid wa nasbin al-kafu isim inna anta tawkid ya Ustaz ya al-azizu khobar al-hakimu khobar Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru bi azabika lana au taslitul kafirina alaina. Au taslitil kafirina alaina. Au taslitil kafirina alaina. Fayaftanuna an dinina au yazharu alaina fayuftanu bizalika. Wa yaqulu law kana haula'i 'ala haqqi ma asabahum hadzal azabi fayasdadu kufran wastaru 'alaina dzunubana bi'af wastur bukan wastaru ini fi'il amr kan wastur 'alaina dzunubana wastur 'alaina dzunubana bi'afwaka ya sa bi'afwika oh bi'afwika anha rabbana innaka antal azizul ladzi la yughalabu ya al-hakimu al-hakimu fi akhwalihi wa af'alihi wahai Tuhan kami janganlah Engkau jadikan bagi kami orang-orang kafir fitnah dengan azab-Mu kepada kami atau memberi kuasa kepada orang kafir kepada kami maka yang maka menggodakan mereka menjadi ujian ujian ya maka mereka menjadi ujian bagi agama kami atau dia nampakkan atas kami ujian dengan yang demikian. Mereka berkata, sekiranya keluar dari kebenaran, dia ya. Kan, kalau sekiranya mereka di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Sekiranya mereka di atas kebenaran. Tidaklah menimpa mereka azab ini dan maka menambah kepada mereka maka menambah kekafiran mereka dan menutup atas kami dosa-dosa, dan tutuplah atas kami dosa-dosa kami dengan ampunan-Mu. Ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, yang tidak bertentangan, ya Tuhan. Yang tidak dapat dikalahkan. Oh, tidak dapat dikalahkan. Maha bijaksana dalam perkataan dan perbuatannya. Baik, ya. Barakallahu fika wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, janganlah Kau jadikan kami fitnah bagi orang kafir, dan ampunilah kami, wahai Rabb kami. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksud dari jangan Kau jadikan kami fitnah bagi orang kafir, ya maksudnya adalah jangan sampai orang kafir ini ya mengganggu kita, ya. Menguji kita dengan apa yang mereka tampakkan. Karena orang kafir itu di dunia, mereka berusaha bagaimana supaya orang Islam ini ya kembali kepada kekufuran. Supaya orang Islam ini keluar dari jalan kebenaran, itu jalan Islam. Mereka melakukannya baik secara halus maupun cara kasar. Cara halus misalnya mereka menjejali kepada kaum muslimin, ya upaya agar kaum muslimin ini lebih mencintai dunia dibanding akhiratnya. Agar kaum muslimin memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Makanya kita berharap agar ya kita tidak ditimpa ujian semacam ini. Wa'fir lana, dan ampunilah kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Alladzi la yughlabu, yang tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu apapun. Al-Hakim, maha bijaksana. Al-Hakimu fi aqwalihi wa af'alihi, yang maha bijaksana di dalam perkataan dan perbuatannya. Ya, demikian perjalanan kita untuk hari ini, semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.